السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan, yang tentunya sama kita maklumi bahwa kesyukuran itu tidaklah hanya dalam bentuk tahmid memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat kesehatan kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat ilmu kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat kendaraan, harta, kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kedudukan, jabatan, kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini. Dan juga nikmat keagamaan, takwaan, keimanan, khusyuk, keikhlasan, kesabaran, dan semisalnya. Dengan semua nikmat itu, harusnya kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, pertemuan-pertemuan seperti ini adalah perkara yang harus kita betul-betul syukuri, sebab dia adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang merupakan nikmat-nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan kepada mereka-mereka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keislaman adalah nikmat khusus, tapi tidak semua kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat untuk berada dalam majelis ilmu. Sehingga berada dalam majelis ilmu adalah nikmat khusus. Sebab dia lebih dalam dari sekedar nikmat umum Islam. Karena itu jemaah, syukurilah, manfaatkan betul nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara melihat diri kita, setiap majelis ilmu yang kita hadiri bertambah, maka harusnya penghambaan kita bertambah. Kalau tidak, maka kembali kepada pembahasan-pembahasan kita yang lalu. Kesalahannya akan kembali kepada dua hal. Ilmunya yang salah, tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Atau, kalau ilmunya sudah benar, maka maksud kita yang datang dalam menuntut ilmu yang salah, sehingga ilmu yang bermanfaat itu tidak bermanfaat bagi kita. Karena itulah, perhatikan ilmu yang kita pahami dan perhatikan maksud kita dalam menuntut ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semulia-mulia ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang merupakan dasar agama kita. Usuluddin, ilmu akidah, perkara-perkara keimanan, tauhid, as-sunnah, syariah. Ini adalah penamaan-penamaan dari ilmu-ilmu yang kembali kepada makna perkara-perkara dasar dalam agama. Nabi SAW telah mengucapkan kalimat yang dari kalimat itu sangat jelas, sangat mudah bagi kita untuk memahami pentingnya dasar itu. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams." Islam bunia, dibangun. Perhatikan kata dibangun, jemaah. Di atas lima, kemudian Nabi SAW menyebutkan lima rukun Islam. Perhatikan kata dibangun. Kenapa Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat dibangun? Dibangun ya, kembali kepada makna bangunan. Gimana membangun? Bangunan itu gimana, jemaah? Bangunan itu besar tidak, luas tidak, tinggi tidaknya, megah tidaknya, kokoh tidaknya, seberapa lama akan bertahan, seluruhnya dilihat dari asasnya, fondasinya. Kalau kita lihat orang membangun, baru kita lihat fondasinya, bukan sembarang bangunan, bukan sembarang yang nantinya kita lihat. Karena itulah perhatikan betul perkara ini. Perkara-perkara akidah, dasar-dasar agama. Dan majelis kita adalah majelis yang akan membahas perkara ini secara lebih meluas. Iya. Kita akan membahas tiga perkara yang merupakan dasar agama. Iya. Yang dikenal dengan salah satu usul tiga landasan dasar. Ini judul kitab yang akan kita bahas. Salah satu usul, atau biasa juga disebut dengan al-usul thalatha. Hanya penamaan yang lebih tepat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, al-Syekh adalah salah satu usul. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mempunyai kitab lain yang namanya al-usul thalatha. Bukan al-usul thalatha yang diterjemahkan. Beliau punya al-usul thalatha yang lain. Thalathatul usul. Tiga usul. Usul bentuk jamak dari kata aslun. Dan aslun artinya dasar. Asas, pondasi. Keislaman kita kokoh tidaknya ditentukan oleh perkara ini. Tinggi tidaknya ditentukan oleh perkara ini. Luas tidaknya ditentukan oleh perkara ini. Hebat tidaknya ditentukan oleh perkara ini. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ditentukan oleh perkara ini. Seluruh amalan kita di masjid, di rumah, puasa, dimanapun, dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi atau di luar bulan Ramadan ditentukan oleh dasar. Ditentukan oleh asas. Secara umum, akidah, kata akidah itu bersumber dari kata al-aqd, dan al-aqd artinya ar-rabtu biquwwah. Kalau antum mengambil tali kemudian mengikat tali itu, maka akan muncul akad. Akad. Kalau kuat ikatan kita, maka akadnya akan kuat. Itu akad. Simpul pada ikatan kita. Ikatan yang sangat kuat. Itu akad. Berarti akidah itu apa? Sesuatu yang terikat sangat kuat. Orang yang berakidah artinya orang yang memahami, orang yang berkeyakinan akan suatu perkara atau beberapa perkara dengan sangat kuat, tertancap sehebat-hebatnya di dalam hati. Yang mana perkara inilah yang membias dalam kehidupannya. yang mempengaruhi ucapannya, pandangannya, pendengarannya, hatinya, gerakan tangannya, langkah kakinya, pikirannya, rencananya, targetnya, usahanya, benci dan cintanya dipengaruhi oleh perkara ini. Itu akidah. Orang yang berakidah seperti itu. Dari makna ini, orang yang berakidah itu ada dua. Ada yang berakidah yang benar, yang dengannya dia akan selamat, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang berakidah salah, yang dengannya dia akan celaka. Ukurannya kembali ke mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahi Islam." Sungguh din, agama, masuk di dalamnya akidah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ukurannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini, hari Arafah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dengan sempurna-sempurnanya. Dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dengan secukup-cukupnya. Waraditu lakum al-Islam dinan, dan telah ridai Islam untuk kalian. Ukurannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang cari selain Islam berupa din, akidah termasuk di dalamnya, maka falan yuqbala min, tidak akan diterima. Dan tidak hanya sekedar tidak diterima jemaah. Lanjutan ayatnya, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dengan kerugian yang terus-menerus. Jadi Islam, selama akidah itu dari Islam, maka hak. Dan selama bertentangan dengan Islam, maka batil. Tetapi berakidah juga namanya. Lihat orang-orang Kristen berakidah. Apa yang dia paham itu tertancap kuat di dalam diri. Karena itu mereka berani mati. Mereka berani berkorban. Mereka benci, marah, cinta, ridho, karena dasar apa yang mereka yakini. Itu berakidah namanya. Lihat orang-orang Yahudi dalam berakidah. Apapun mereka akan lakukan dalam rangka terwujudnya apa yang mereka yakini. Lihat orang-orang Yahudi. Orang-orang lain. Nasar apa, Hindu, Buddha. Termasuk prinsip-prinsip akidah-akidah lainnya. Seperti prinsip akidah demokrasi, komunis, syafat, dan yang semisalnya. Aliran kepercayaan, itu seluruhnya adalah akidah. Inilah yang menggerakkan seseorang. Ucapannya dari apa yang dia yakini. Langkahnya dari apa yang dia yakini. Usahanya dari apa yang dia yakini. Benci dan cintanya dari apa yang dia yakini. Jadi dari akidah ini muncul usaha yang dengannya pasti mereka harus mengalami kesulitan dalam rangka memperjuangkan usahanya, apa yang dia yakini, dalam rangka memantapkan akidahnya. Dia berani susah-susah. Demikian pula kaum muslimin yang berkeyakinan dengan keyakinan Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Dari sanalah ucapan-ucapan mereka dasar, langkah mereka dasar, usaha mereka dasar, benci dan cinta mereka. Didasari oleh perkara ini. Betul-betul kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus seperti ini orang dalam rakyat. Harus mengalami kesulitan. Harus siap mengalami kepayahan. Yang kafir dan beriman sama-sama mengalami perkara itu dalam rangka terwujudnya akidah mereka. Dan nanti di akhiratlah mereka akan melihat apa hasil dari akidah itu. jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang hak hanyalah satu. Al-haqqu min Rabbi fala takunanna minal muntarin. Al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu. Dan keraguan adalah lawan dari aqidah. Jangan ragu. Harus yakin bahwa hak itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, yakin hanya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmah dan Hikmah Sunnah Rasulullah SAW. Ayat ini bantahan total sampai ke akar-akarnya terhadap ingkar sunnah dan sebagian orang yang mengambil sunnah sebagian sunnah dan menolak sebagian sunnah. Ingat, melalui ayat ini yang bersumber dari Nabi SAW berupa sunnah Nabi SAW juga adalah wahyu. Sebab itu juga turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, maka ambil, dan apapun yang beliau larang, maka tinggalkan. Dan bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang berucapkan dari hawanya, dari nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kami itu ambil dari Quran dan ambil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Disitulah akidah kita, kita berkuat berkokoh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan akidah luas. Hanya intinya kembali kepada rukun iman yang 6. Bak satu pun perkara akidah kecuali kembali kepada 6 perkara ini, 6 pembahasan. Dan kembali kepada keimanan, perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada para malaikatnya. Keimanan pada kitab-kitabnya. Keimanan pada rasul-rasulnya. Keimanan kepada hari akhirat. Dan keimanan terhadap takdir baik dan takdir. Ini dia perkara akidah kembali kepada perkara. Hanya 3 perkara ini, apa 6 perkara ini? 6 perkara ini bisa kita katakan kembali kepada 3 hal yang sangat mendasar. Itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keimanan kepada Rasulnya. Dan keimanan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. 3 hal. Karena itulah kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulnya, dan mengenal apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Kalau mau dipersempit lagi, maka kembali kepada satu hal. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke satu hal. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yakin terhadap apa yang Allah turunkan. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yakin beriman pula kepada Rasulnya. Keimanan terhadap Rasulnya harus meyakini rukun iman yang benar. Dan selanjutnya, dia harus meyakini seluruh perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara itu. Jadi kembali kepada satu hal, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ketika seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi, berikan atau tunjukkan kepada aku sesuatu yang dengannya saya tidak akan lagi minta bertanya kepada aku. Meminta kesimpulannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakan, "Amantu billah thumma istaqim." Kata Nabi sallam, ucapkan "Amantu billah," saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "thumma," kemudian "istaqim," istiqam. Itu saja yang Nabi itu disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamah. Uraian istiqamah inilah yang mencakup banyak perkara, banyak perkara. Gimana beristiqamah kepada Allah? Iya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana istiqamah di atasnya? Imani apa yang Allah turunkan. Imani para malaikatnya, imani kitab-kitabnya, imani rasul-rasulnya, imani hari akhirat, tempat pasti kita akan bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imani ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hal itu baik atau buruk. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tiga dasar atau tiga pondasi yang dibahas dalam kitab Salatatul Usul karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kembali tiga hal tadi, kembali kepada tiga hal yang kita sebutkan tadi. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepada rasulnya, dan pengenalan kepada apa yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Islam. Ini tiga dasar ini, inilah yang akan dipertanyakan, inilah yang akan dipertanyakan dalam ujian, ujian penentu, ujian penentu di mana tempat kita nantinya di akhirat. Yang mana ujian ini berada di antara dua alam, alam akhirat dan alam dunia. Itulah yang kita kenal, alam yang kita kenal dengan alam barzakh. Di situ ujiannya. Di alam barzakh diuji. Ternyata ujiannya berkisar pada tiga hal ini. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya. Iya, dan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Dibesarkan pada tiga hal ini. Sebab tiga hal ini perkara yang sangat mendasar. Dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memusatkan perhatiannya dan mengarang kitab tersendiri membahas dasar-dasar, pondasi-pondasi pokok atau perkara-perkara yang terpenting terhadap tiga perkara ini. Bagaimana pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal bagaimana mengenal Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan bacakan beberapa hadis sehubungan dengan keadaan di alam barzakh. Yang mana dari situ akan nampak bagi kita tentang pentingnya tiga perkara ini. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Yazid ibn Harun, qala akhbarana. Baik. Ibn Abi Dhi' an Muhammad ibn Amr ibn Atha an Dakhwan an Aisyah. Iya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun. Beliau berkata bahwa telah mengkhabarkan kepada kami atau telah memberitakan kepada kami Ibn Abi Dhi' dari Muhammad bin Amr ibn Atha dari Dakhwan. Dakhwan meriwayatkan dari Aisyah. Dan sanad hadis ini kuat. Iya. Sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ja'at Yahudiyah fastat'amat 'ala babi. Faqala at'inuni a'adakumullahu min fitnatid dajjal wa fitnati 'adadil qabr." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang wanita Yahudi. Iya, minta makan di depan pintu saya. Wanita Yahudi itu berkata, beri saya makan. Semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan fitnah azab kubur. Kan begitu kan kalau orang meminta, iya. Dia hanya meminta kemudian disertai dengan doa. Beri saya makan, kemudian dia doakan, semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan dari fitnah azab kubur. Qalat, maka Aisyah berkata, falam azal ahsibuha hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqultu ya Rasulullah ma taqulu hadhihi al-yahudiyyah qal wa ma taqul qultu taqulu a'adakumullahu min fitnati ad-dajjal wa min fitnati adhab al-qabr. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika mendengar ucapannya wanita Yahudi ini, maka saya tahan dia. Saya tahan wanita ini sampai datang Rasulullah SAW. Selanjutnya saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dia bilang? Apa yang dia katakan oleh wanita Yahudi ini? Nabi kemudian balik bertanya, apa yang dia katakan? Maka Aisyah berkata, dia mengatakan, semoga Allah melindungi kalian dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Ini berarti perkara ini baru didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Dajjal, tentang azab kubur. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa hifznya, semangatnya dalam memperdalam ilmu. Tidak tenang beliau radhiyallahu anha dengar seperti ini, dia tahan ini. Dia tidak mau lewatkan, dia tahan. Sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa ilmu untuk menentukan ilmu ini benar atau tidak, hak atau tidak. Lihat bagaimana hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya, lihat bagaimana istri beliau sallallahu yang tercinta begitulah terdidik. Mendengar perkara baru. Yang belum pernah didengar. Yang dihubungkan ke dalam agama. Tidak senang, tidak tenang beliau radhiyallahu anhu sampai menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara. Ini benar atau tidak? Qalat Aisyah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa yadayhi madda yasta'idu billahi min fitnati ad-dajjal wa min fitnati adabil qabr. Thumma qala, amma fitnatu ad-dajjal fa innahu lam yakun nabi illa qad haddara ummatahu min wa sa'uhaddirukum hadiran lam yuhaddirku nabiyyun ummatah innahu a'war. Wallahu azza wa jalla laysa bi a'war. Maktubun baina alayhi kafir yaqra'uhu kullu mu'min. Amma fitnatul qabr fa hiya tuftanuna wa anni tus'alun. Hiya fa idza kana ar-rajulu as-salih ajlasa fi qabrihi ghayra faz' wala mash'ur thumma yuqalu lahu kima kuntu fayaqulu fil islam. Hiya sampai akhirnya. Baik. Maka selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Nabi SAW pun berdiri. Setelah Nabi ceritakan, ya Rasulullah, dia bilang begini, maka Nabi langsung bangun, mengangkat kedua tangannya, dan menghamparkannya, seraya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal dan dari fitnah azab kubur. Jadi langsung Nabi contohkan dalam bentuk perbuatan. Nabi tidak katakan benar, tapi langsung Nabi berdiri, mengangkat tangannya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari Dajjal dan perlindungan dari azab kubur. Yang menunjukkan bahwa benarnya dua perkara ini. Dan sangat pantas, sangat harus kita minta perlindungan dari dua perkara ini. Lihat, Rasulullah SAW saja minta perlindungan dari dua perkara ini. Apalagi kita umatnya. Terlalu takabur kalau ada umat yang mengentengkan dua perkara ini. Apalagi mengingkarinya. Apalagi mengingkarinya. Mungkin yang mengingkari itu sudah mempersiapkan dirinya untuk dia disiksa di alam kubur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya Nabi SAW bersabda, mengurai. Setelah Nabi nampakkan dalam bentuk perbuatan, Nabi urai penjelasan dalam bentuk penjelasan. Adapun fitnah Dajjal, maka sungguh tak satu pun nabi kecuali pasti telah memperingatkan umat. Iya. Dan saya, kata Nabi Sallam, akan memberikan peringatan kepada kalian dengan peringatan yang tak satu pun nabi memperingatkan umatnya akan perkara ini. Apa peringatannya? Sungguh Dajjal itu buta, cacat satu matanya. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak cacat matanya. Allah Subhanahu wa Taala tidak buta. Kenapa Allah disinggung di sini? Sebab Dajjal nantinya mengaku Tuhan. Di akhir zaman fitnahnya dia akan mengaku Tuhan. Allah Subhanahu wa Taala nampakkan beberapa keanehan padanya sebagai fitnah. Untuk ujian siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah nampakkan diantaranya disebutkan dalam hadis yang sahih. Allah nampakkan dia mampu, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala menurunkan hujan. Daerah yang kering dijadikan subur. Dan dia membawa dua hal. Dia membawa surga dan dia pula membawa neraka. Dia membawa neraka. Api yang sangat menyala. Dan dia bawa juga surga, tempat yang penuh nikmat. Yang hakikatnya, surganya lah, itulah nerakanya. Siapa yang masuk di situ orang akan mendapatkan siksa. Fitnahnya betul-betul mengerikan, luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu buta, cacat. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tidak buta, cacat. Kemudian, maktub tertulis. Baina ainihi, tertulis di antara dua matanya, kafir. Tertulis di antara dua matanya, kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, semua orang yang beriman mampu membacanya. Jadi yang beriman saja yang bisa baca. Bisa lihat. Itu pun tanda Dajjal. Nabi Sallam berikan peringatan secara singkat. Adapun fitnah kubur, kata beliau, maka dia adalah fitnah yang kalian akan difitnah, dan tentang sayalah kalian akan ditanya. Tentang sayalah kalian akan ditanya. Sebab diantara pertanyaannya, siapa nabi? Baik, kemudian kalian menerjemahkan. Lihat lebih jauh. Kata Nabi Sallam, maka Nabi urai, maka jika dia adalah orang ar-rajulus soleh, lelaki yang soleh, perhatikan sifatnya ar-rajulus soleh, ar-rajul lelaki as-soleh, orang yang soleh. Soleh ini kata sifat, bukan sekedar melakukan kesolehan. Bedakan yusolli dengan musolli. Kalau al-musolli sifatnya sudah, solat sudah menjadi sifat dia. Kalau yusolli sementara solat. Bedakan yasumu berpuasa sementara berpuasa dengan shaim. Orang ini memang sudah menjadi sifatnya itu puasa. Dan target syariat bagaimana agama itu menjadi sifat. Lihat di sini, kalau dia lelaki yang soleh, memang kesolehan adalah sifat dia. Bukan sekedar berbuat soleh, kesolehan adalah sifat dia. Jika dia adalah orang yang soleh, maka malaikat akan jadikan dia duduk. Duduk di kuburnya tanpa dikaget-kaget. Tanpa digertak dan yang semisalnya. Kemudian ditanya, "Fima kunta?" Kamu dulu di mana? Maksudnya kamu itu hidup berada dalam aturan apa? Maka dia menjawab, "Fil Islam," dalam Islam. Kemudian ditanya lagi, siapa lelaki ini yang dulu ada pada kalian? Maksudnya ini Rasulullah SAW. Kira Allah alam, mungkin pada waktu itu Nabi diperlihatkan, atau dengan ilmu orang tentang Rasulullah SAW, diingatkan siapa? Kamu kenal dia tidak? Iya. Maka dia menjawab, dia adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada kami membawa kejelasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kejelasan itu. Kami benarkan dia. Ini jawabannya dia. Maka apa jemaah yang terjadi? Dibukakan lubang dari arah neraka. Iya, furjah, celah dari arah neraka. Maka dia pun melihat neraka. Iya, sebahagiannya saling memakan sebahagian. Api makan api. Setelah dia melihat pemandangan yang mengerikan itu, maka diberitahu dia, lihatlah kepada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi kamu darinya. Langsung, ya tentunya, langsung muncul kegembiraan ini. Sambil lihat pemandangan yang mengerikan luar biasa, kemudian dikatakan itu adalah tempat yang kamu telah dilindungi. Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkan kamu darinya. Kemudian setelah itu, diperlihatkan celah dari surga. Diperlihatkan celah dari surga. Maka dia pun melihat luar biasa kenikmatan. Dia melihat bunganya. Dia melihat apa yang ada di dalamnya. Kenikmatan yang luar biasa. Pemandangan yang sangat nikmat. Tentunya orang akan senang luar biasa dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kesenangan ini semakin bertambah tentunya. Ketika dikatakan, itu adalah tempat kamu di surga. Maka dia pun diberitahu, kamu dulu berada di atas keyakinan, dan kamu mati berada di atas keyakinan itu. Perhatikan, alal yakini kunta. Perhatikan kata yakin, itu akidah. Kamu dulu hidupmu di dunia di atas yakin, kamu mati di atas yakin itu. Iya, dan di atas ini pula lah kamu nantinya akan dibangkitkan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala telah kendaki hari berbangkit. Jadi jika orang baik, jika orangnya lelaki jahat, maka dikubur, didudukkan dengan kasar, dihentak, kemudian ditanya, kamu dulu di mana? Dia menjawab, la adri. Kemudian diperlihatkan lelaki yang dulu pada kalian ini siapa? Nabi Muhammad. Dia mengatakan, sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu kama qalu. Saya dengar orang-orang bilang, begini, ya saya juga bilang begini. Lihat bagaimana lelaki yang jahat ini, agamanya hanya sekedar ikut-ikutan. Dengar orang bilang iya, dengar ustaz bilang iya, dengar kiai bilang oh iya, dengar Andre Nuruta bilang oh iya itu, dengar syekh bilang oh iya itu, dengar tukang beca bilang, sampai tukang beca bilang iya. Bahkan sampai sebagian orang dengar orang gila bilang, orang tidur bilang, oh iya. Ini. Dengar mimpi, dengar setan yang berupa jin, mimpi, melalui mimpi, oh iya. Ikut-ikutan. Tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka apa yang terjadi jamaah? Dia tidak mampu menjawab. Maka dibukakan celah. Celah ini dari surga. Dia lihat pemandangan surga luar biasa, bunganya luar biasa. Ternyata ini sepertinya kenikmatan terakhir. Selanjutnya dikatakan, lihatlah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala palingkan kamu darinya. Kemudian dibukakan celah dari arah neraka. Dan lihat neraka memakan neraka, api makan api. Kemudian dikatakan, itulah tempat kamu. Kamu dulunya berada di atas syak, keraguan. Dan kamu mati di atas keraguan itu. Dan kamu akan dibangkitkan di atas keraguan itu. Kemudian selanjutnya dia pun disiksa. Ini proses ketika sudah diturunkan. Adapun proses ketika awal dicabutnya ruhnya, diriwayatkan berkata Muhammad ibn Amr, haddatsani Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah, datang dari sahabat Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, sungguh mayat akan dihadiri oleh malaikat. Ini kalau sudah akan dicabut. Jika dia adalah lelaki yang soleh, maka malaikat berkata, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasadi tayyibi wa khruji hamidatan wa bashri bi rohi wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Malaikat suruh keluar dia. Keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada dalam jasad yang baik. Keluarlah dalam keadaan terpuji. Berbahagialah dengan kebahagiaan, dengan raihan, dengan aroma keharuman, dengan istirahat, ketenteraman. Berbahagialah. Dengan roh yang tidak murka kepada engkau. Ini terus diucapkan kalimat-kalimat ini kepada dia. Sampai akhirnya dia diangkat, dicabut rupanya, diangkat naik ke atas langit. Sampai ke langit pertama disuruh buka. Tanya siapa dia, penjaga bertanya, siapa dia? Maka yang membawa ini berkata, dia adalah si Anu. Penjaga langit pertama mengatakan, marhaban. Selamat datang bagi jiwa yang baik, yang berada dalam jasad yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji. Berbahagialah dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan roh yang tidak akan murka. Terus diucapkan ini sampai melewati langit pertama kedua, sampai dia berjumpa dengan apa, di atas langit yang di atasnya ada Allah, di atasnya ada Allah Azza wa Jal. Ini lafaznya. Maka jadi terus seperti dia, maka di sini terputus. Kemudian Nabi jelaskan lelaki yang jahat. Ada pun lelaki yang jahat, maka malaikat mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang kotor, yang berada dalam jasad yang kotor. Keluarlah dalam keadaan rendah dan hina. Berbahagialah. Diberikan juga kabar gembira. Hanya kabar gembiranya berupa apa? Berupa asap yang sangat pedih. Berupa api. Berupa kengerian. Berupa ancaman yang berbagai macam bentuknya. Dan terus diancam, diberikan kabar ancaman ini sampai naik ke langit pertama. Minta dibukakan pintu. Ditanya siapa? Maka dia menjawab, malaikat yang menjawab, oh si Anu. Malaikat sudah mengetahui dan menjawab, la marhaban bin nafsil khabith. Sampai akhirnya tidak ada sambutan bagi jiwa yang jahat, yang berada dalam jasad yang jahat. Terus sebagaimana lafaz malaikat yang pertama yang mencabutnya. Kemudian setelah itu dia pun dikembalikan ke bumi. Dalam lafaz yang lain, dia dilempar. Dilempar sampai kembali masuk dalam apa? Ke kuburnya. Proses masuknya di kubur, di situ lanjutannya hadis Aisyah yang kita baca tadi. Kalau orang baik, maka disuruh bangun dengan cara yang baik, kemudian ditanya dengan baik. Baik, titik pembahasan kita di sini sebutkan dua pertanyaan. Pertanyaan tentang Nabi Sallam dan pertanyaan tentang Islam. Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadisnya juga sahih. Ini peristiwanya tak kala Nabi Sallam keluar bersama para sahabatnya, membawa jenazah seorang sahabat Ansar. Maka kata sahabat Al-Barra ibn Aziz, kami mendatangi kubur dan tak kala sementara digali lahatnya, Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar Nabi SAW. Duduk di sekitar Nabi SAW dalam posisi apa? Dalam posisi sementara berpikir. Di tangan Nabi terdapat tongkat, dan beliau tancapkan di bumi dan beliau angkat kepalanya. Seraya berkata, Istaidu billahi min adabil qabr. Dua kali atau tiga kali Nabi ucapkan. Jadi dalam kondisi sementara menunggu itu di kubur, tenang kondisinya, Nabi tiba-tiba mengatakan, minta kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dua kali Nabi ulangi atau tiga kali. Kalian dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh betul-betul dia mendengar terompah. Apa langkah terompah kalian jika kalian jika walau mudhirin, didengarnya jika walau mudhirin, itu didengarnya jika mereka walau pulang mudhirin, balik sudah, berarti didengarnya khusus ketika itu saja. Selain itu tidak lagi, sehingga tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan, oh kita bisa datang ke kubur membacakan Yasin dan yang semisalnya, sebab dia kan mendengar. Tidak, ini mendengarnya ketika itu saja. Itu pun tidak ada syaratnya membaca ketika itu. Seluruh hadis tentang Yasin lemah. Seluruh hadis tentang Yasin itu lemah. Bahkan ada yang palsu. Baik. Nah, di sini pertanyaannya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Itu pertanyaannya. Ya hada, wahai ini, wahai kamu, siapa Rabb kamu? Siapa, apa agama kamu? Dan siapa Nabi kamu? Ini tiga pertanyaan. Jelas ya? Tiga pertanyaan ini yang menjadi titik pembahasan dalam pembahasan kita selanjutnya. Baik, lanjutannya sebagaimana disebutkan ini. Hanya di sini disebutkan, ketika orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu mampu menjawab, mereka mampu menjawab, maka Nabi berkata, hadaka qaulullahi ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, al ayat. Jadi ketika orang beriman mampu menjawab pertanyaan dalam barzah, maka Nabi SAW mengatakan, itulah dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat, masih dalam dalam barzah. Sebab ini tafsir langsung dari Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang perkara tentang alam barzah yang singkatnya, untuk orang yang baik maka ada teriakan dari langit. Setelah mereka menjawab maka dihamparkan hamparan dari surga. Mereka mendapatkan keharuman dari surga. Adapun yang jahat maka sebaliknya, dihamparkan hamparan dari api neraka dan mereka mendapatkan panasnya baunya sebelum azab neraka di negeri akhirat nantinya. Kemudian orang yang jahat juga itu bumi menjepitnya sampai rusuk-rusuk mereka saling masuk. Itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian adapun orang-orang yang baik maka bumi dijadikan seluas-luasnya. Bumi itu luas dengan seluas-luasnya. Tapi mungkin ada yang bertanya, oh hadis ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya apa? Kalau kita gali kubur, mana tidak ada, tidak berubah. Tidak menyempit juga, tidak membesar juga. Maka kita tanya, jawabannya apa? Satu, yang kamu lihat itu alam dunia. Ini pembahasan alam barzah. Paham? Kondisi alam barzah tidak bisa disaksikan. Paham? Jawaban kedua, Nabi SAW telah sabdakan, dan sabda Nabi SAW adalah hak, yang hak harus diterima kalau kita memang ingin berada di atas al-hak. Jawaban ketiga, ini jawaban akal. Kematian, alam barzah, kematian itu mirip dengan apa saudaranya mati? Tidur. Makanya kalau kita mau tidur, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, dengan namamu ya Allah, saya mati dan dengan namamu saya, dengan namamu ya Allah, saya hidup dan dengan namamu saya mati. Setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkanku. Lihat orang yang tidur. Lihat orang yang tidur, jemaah. Orang yang tidur. Ada orang lihat orang yang tidur mimpi. Ada yang tidur mimpi nikmat. Ada orang yang tidur mimpi berada di kebun yang sangat luas. Makan kebun itu masyaallah. Dia rasakan enaknya betul mimpi itu. Ada pasangannya, ada rumahnya, wah luar biasa, dia rasakan nikmatnya. Tetapi orang yang tidur, orang yang duduk di sampingnya tidak tahu apa-apa, tapi dia tidur. Dia tahu orang ini tidur, tetapi si tidur sendiri mempunyai perasaan lain. Iya kan? Dia lihat. Maka sama dengan itu yang dilihat, dia lihat. Yang merasakan alam barzah itu bukan kamu, dia yang merasakannya. Orang yang lain misalnya tertidur dalam keadaan terjepit, dipukul, dihantam sama orang, ketakutan luar biasa. Tapi orang di sampingnya dia, biasa dia saja, tidak ada. Mungkin ada gerakan sedikit. Tapi dia sendiri merasakan luar biasa ngerinya. Tidak ada. Kalau tidur bisa seperti ini jamaah, apalagi mati. Apalagi sudah ada keterangan. Ini jamaah. Dan termasuk benar. Termasuk hadis yang benar tentang datangnya amalan. Amalan baik dan amalan jahat akan datang menemani orang di kubur. Kemudian hadisnya juga benar tentang malaikat. Setelah dia tidak mampu menjawab, maka malaikat, ada malaikat datang membawa palu dan memukul dia dengan palu. Yang kata Nabi, seandainya palu ini dipukul kepada gunung, maka gunung akan menjadi tanah. Maka dipukul orang ini, dihantam dengan palu itu, sehingga dia berteriak dengan teriakan yang kata Nabi SAW, teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali at-takhalain. At-takhalain jin dan manusia. Jin dan manusia yang tidak dengar. Berarti binatang dengar. Lihat buktinya. Lihat binatang. Binatang-binatang yang ada di kubur. Itu kadang tiba-tiba terbang parang darah apa-apa. Kadang tiba-tiba ketakutan parang darah. Mendengarkan teriakan-teriakan. Baik. Asyahid menjadi titik pembatasan kita adalah gimana selamat dari alam barzah dengan mempersiapkan tiga hal yang menjadi ujian di alam barzah. Selamat dalam pertanyaan alam barzah, maka berarti akan diperlihatkan tempat kita. Berarti lulus sudah. Karena itulah, kata Nabi SAW, orang yang merasakan kenikmatan di alam barzah, yang kata Nabi itu kenikmatannya seperti mereka itu tidur seperti tidurnya pengantin baru menanti hari kiamat. Tapi itu pun karena mereka sudah melihat tempatnya di surga, tetap mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah segerakan hari berbangkit. Padahal sudah kenikmatan luar biasa mereka tidurnya. Tapi tetap mereka minta, ya Allah segerakan hari berbangkit. Mereka sudah ingin merasakan di mana surga. Ini jamaah. Alam barzah jamaah, kunci. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan untuk minta perlindungan dengan empat perkara, termasuk dalamnya fitnah azab kubur. Fitnah azab kubur. Iya. Fitnah azab kubur ya. Itu dia pertanyaannya. Hanya ingat jamaah, pertanyaan ini mungkin kita bisa jawab sekarang. Iya. Marabuk. Biar ditanya dengan bahasa Arab bisa dijawab. Marabuk. Jawabannya Rabbi Allah. Mantap. Iya. Madinuk. Ini al-Islam. Man Nabiuk. Nabi Muhammad SAW. Iya. Mau dijawab yang bahasa bugin, bahasa bisa semuanya. Tapi itu jawaban di dunia. Jawaban di akhirat lain. Ingat siapa yang Allah kokohkan? Hanyalah mereka-mereka yang beriman. Yutabbitullahul ladina amanu. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman di kolik tarif dengan perkataan yang mantap. Yang beriman saja. Yang beriman saja. Iman terhadap tiga perkara ini. Harus punya ilmu yang betul-betul teryakini terhadap tiga perkara ini, yang mana keyakinan ini harus membias dalam kehidupannya, yang disinilah hakikat keislamannya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan terhadap apa yang beliau SAW bawa. Kita harus kenali Allah, haknya Allah, kita sudah tunaikan. Haknya Rasulullah, kita sudah tunaikan. Haknya Islam, kita sudah tunaikan. Inilah tiga pembahasan. Baik, insyaAllah ta'ala, ini sekedar pembukaan untuk memasuki pembahasan telah tertelusul. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.